Dan lagu berikutnya ini ciptaan sahabat saya Rinto Harahap, sebuah lagu ya mungkin ada yang pernah mendengarkan, ada yang belum pernah mendengarkan. Di dalam tidur, di dalam doa, di dalam mimpi, kita bersama, bersatu, bergandeng tangan. Di alamnya, apa yang terjadi? Kita terkadang berbeda rasa. Aku begini, sama saja. Hey, di dalam tidur, di dalam doa, kita berjanji membuka pintu, buka jendela bersama-sama. Tapi lihatlah apa yang terjadi, kita terkadang kau begitu, sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana ingin bertanya, aku tak tahu. Aku begini, kau begitu, aku begini.